Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fil nar ba'd. Masih kita melanjutkan membaca hadis-hadis tentang soal fil qabr wa adzabil qabr, pertanyaan di dalam dalam kubur dan azab yang ada di alam kubur. Kita sedang baca hadis yang ketiga. Di mana pada hadis yang ketiga telah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir, demikian juga orang-orang munafik yang mereka tidak diberikan taufik untuk bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kubur kepada mereka dengan kekufuran dan kenifakan mereka. Di hadis yang ketiga ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yasma'uha man yalihi ghairu saqalaini, di mana akan bisa mendengar jeritan dan teriakan mereka yang sedang mendapatkan siksa kubur tersebut. Man yalihi, yakni makhluk-makhluk yang yalihi, yang dekat dengannya, ghairu saqalain, yakni selain bangsa manusia dan bangsa jin. Saqalain yakni manusia dan jin. Di sini menunjukkan bahwa selain dua jenis makhluk ini, ya mereka bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur dari siksaan yang Allah timpakan kepada mereka, orang-orang yang mendapatkan siksa kubur tersebut. Di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakan kenapa manusia tidak bisa mendengar azab kubur. Nabi menyatakan laula an tadafanu la da'awtullaha an yasmi'akum bihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bukan karena kalian nanti akan saling menguburkan, baik, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperdengarkan kepada kalian ya tentang ini, tentang azab kubur. Jadi ini diantara hikmahnya. Artinya seandainya kita diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya, biasanya kita tidak akan sanggup ya untuk menguburkan jenazah saudara-saudara kita. Ini diantara hikmah yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hadis ini yang ketiga, ya Nabi menegaskan bahwa yang akan mendengar, yakni selain dari as-saqalain man yalihi, ya man yalihi, yakni yang dekat dengan kuburan tersebut. Oleh karena itu dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Zaid ibn Thabit, dari sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bainama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi haitin li bani Najjar ala baglatin lahu wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat tulqihi. Di tengah-tengah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di salah satu kebun milik Bani Najjar. Kalau dalam riwayat Imam Abu Daud, ya dalam hadis yang pertama yang sudah kita baca, itu kebun kurma. Ya. Kata Zaid ibn Thabit, id wanahnu ma'ah, atau di hadis disebutkan ala baglatin lahu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di saat itu berada di atas baglah, di atas bagel, ya bagel ini peranakan perkawinan silang antara kuda dengan himar. Baik, Abdurrahman, hukum daging bagel halal atau haram? Haram. Kalau himar haram, kalau kuda halal. Ini perkawinannya jadi haram. Iya, hasil perkawinannya jadi haram. Kenapa? Allah. Iya. Tapi ya percampuran antara yang halal dari daging kuda, ya, dan himar haram, ya, hasil percampurannya menjadi haram. Tapi karena tidak bisa dipisahkan, ya, mana bagian yang halal ataupun yang haram, sehingga didominankan ke yang haram seperti Allah Ta'ala. Nanti tiba-tiba, ya, kata Zaid bin Thabit ketika itu, wa nahnu ma'ah, dan kami ketika itu bersama beliau di kebun tersebut. Id hadat bih, ya, tiba-tiba bagel yang beliau naiki tersebut, ya, melengos seperti terkaget, ya, fakadat sulkihi, sampai hampir-hampir, ya, tunggangan beliau tersebut melemparkan beliau sallallahu alaihi wasallam dari atas punggungnya. Jadi terkaget seperti itu. Ya. Sehingga dari sini berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud, yasma'uha man yalihi ghairu saqalain, menunjukkan bahwa seandainya ya sedari jauh, ya, selain as-saqalain ini bisa mendengar tentu tidak terkaget sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim ini. Tapi kita masuk hadis yang keempat. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala haddathana Utsman bin Abi Syaibah qala haddathana Jarir ha di sini artinya perubahan sanad. Wa haddathana Hannad bin Sari qala haddathana Abu Muawiyah wa hadha lafzu Hannad anil A'mash. Al-A'mash nabriya Sulaiman ibn Mihran. Anil Minhal. An Zadan. Anil Bara ibn Azim radiyallahu ta'ala anhu. Di mana beliau Al-Bara ibn Azim dalam riwayat Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang panjang tentang perjalanan ruh, ya, sejak lepasnya dari jasad, baik itu ruh orang mukmin, ya, maupun ruh orang kafir. Qala, kata Al-Bara ibn Azim, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fi janazati rajulin minal ansar. Rasanya kami pernah, ya, keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni dalam rangka mengiringi jenazah salah seorang dari sahabat Ansar. Tidak ditayin di sini, ya, siapa sahabat yang dimaksud. Terkait dengan lafaz jenazah, ada yang bertanya terkait penjelasan di awal dalam bab yakni Kitabul Umdah, ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa jenazah itu kaitannya dengan mayit, ataupun jenazah, ya, mayit dengan kerandanya, itu jenazah. Ya, sebagian ahli ilmu menyatakan, ya, bahwa ada juga yang memberikan definisi sebaliknya, begitu. Jenazah itu kaitannya mayit, jenazah, ya, keranda dengan mayit yang ada di atasnya. Fantahayna ilal qabri, hingga kami, ya, sampai di kuburan, sampai di kuburan walam yulhad. Namun ketika itu, ya, dalam keadaan belum dibuatkan lahad. Lahad yakni bagian yang menyimpang, yang berada di sisi kiblat dari kuburan yang dibuat untuk memasukkan, ya, jenazah. Dan ini, ya, yang afdol. Adapun sebagian dibuat syak, yakni galian memanjang di dasar kuburan bagian tengah. Itu namanya syak, ya. Kalau di sisi dinding sebelah kiblat memanjang, ya, bagian bawah untuk dimasukkan adanya dinamakan lahad. Nah, lahat ini afdol dikarenakan sebagaimana penjelasan Al-Imam Al-Albani dalam Kamal Janais, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, maka diutuslah, ya, sebagian sahabat untuk mendatangi tukang gali lahat dan tukang bikin syak. dan ternyata Allah takdirkan yang datang lebih awal adalah ya tukang bikin lahat. Dengan dasar itulah menunjukkan bahwa tidaklah ya dipilihkan untuk nabinya ya sallallahu alaihi wasallam kecuali yang afdal. Nah, pada hadis ini sesampai di kuburan ternyata belum dibuatkan lahat. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'annama ala ru'usina at-tayr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Seakan ya ada burung di atas kepala-kepala kami. Ini menunjukkan bagaimana tenangnya ya keadaan dan heningnya keadaan ketika itu. Tidak ada yang berbicara. Ya semua terdiam. Wa fi yadihi, dan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam udun. Ada sebuah ranting, ya ranting kayu. Yan kutubihi fil ar. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menusuk-nusukkan dengannya ke tanah. Farafa ra'sahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menengadahkan kepala beliau. Faqala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ista'izu billahi min azabil qabr marrataini aw thalathan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kalian semua memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau mengucapkan ini, kata Al-Bara, dua kali atau tiga kali. Zada fi hadis Jaririn hahuna. Ada tambahan ya pada hadis Jarir. Jarir yang di atas disebutkan dalam salah satu rawi hadis sebelum tahwil sanad. Wa qala, dalam hadis riwayat Jarir tersebut ada tambahan, wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin hina yuqalu lahu ya hadza man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Dan sungguh-sungguh mayit benar-benar mendengar suara dari ni'al, yakni alas-alas kaki mereka, orang-orang yang mengantarnya, idza wallaw mudbirin, ya ketika mereka berpaling, yakni meninggalkan pekuburan. Hina yuqalu lahu, ketika dikatakan kepada si mayit tadi, ya hadza, wahai bulan ini, man rabbu, siapa rabbu, wa ma dinuka, ya, dan apa agamamu, wa man nabiyyu, dan siapa nabimu. Ini yang ada dalam hadis yang diriwayatkan Jarir dalam sanad ini. Qala Hannad, kemudian Hannad rawi hadis ini ya, yang dibawakan hadisnya oleh Imam Abu Daud, qala, beliau berkata, wa ya'tihi, dan ketika itu datanglah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah malakani, dua malaikat. Jadi ini sambungan pada lafaz yang sebelumnya, yang sebelum tambahan dalam hadis Jarir. Fayujlisanihi. Di dalam hadis Jarir disebutkan di situ tentang bagaimana Allah perdengarkan suara alas kaki orang-orang yang pergi meninggalkan mayit tadi setelah mengantarkannya. Ini yang tidak disebutkan dalam riwayat Hanad. Ya, jadi tambahkan di sini untuk ya, kita mengetahui di antara ya, kejadian yang terjadi di alam kubur adalah Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada mayit ya, suara dari orang-orang yakni dari alas kaki orang-orang yang mengantarnya. Dan ini ya, yang dijadikan hujjah oleh para ulama ya, bahwasanya pada asalnya mayit tidak mendengar tentang apa yang terjadi ya, di kehidupan dunia ini. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau memiliki tahqiq terhadap kitab Al-Ayat Al-Bayyinat ala adami ya, sima'il atau sama'il amwat, ayat-ayat yang jelas yang terang menunjukkan bahwa mayit itu tidak mendengar. Ini hukum asalnya demikian. Nah, pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala jadikan ya mereka ya bisa mendengar. Jadi bukan atas kemauan mereka sendiri. Ya, dan yang semisal ini adalah peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada ya bangkai-bangkai tokoh-tokoh Quraisy yang dimasukkan ke sumur-sumur yang ada di Badar ya, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah ya, apakah ya mereka yang sudah mati itu bisa mendengar suara engkau? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwa di saat itu Allah Subhanahu wa taala perdengarkan ya apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada mereka. Jadi ini menunjukkan ya bahwa pada hukum asalnya mayit tidak bisa mendengar. Baik. Oleh karena itu ya merupakan satu kebodohan yang ada pada orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, di mana ya, orang-orang yang dianggap oleh mereka ya, sebagai wali ya, ketika hidupnya kan kalau ada orang yang datang dari lain daerah ya, ya kan untuk si walinya paham kalau bahasanya berbeda butuh penerjemah gitu. Butuh penerjemah enggak? Ya, contohnya misalnya ya orang yang dianggap walinya itu orang Jawa ya, ini yang datang ya dari Kalimantan misalnya, dia hanya bisa pakai bahasa yang ada di Kalimantan, tidak ngerti bahasa Indonesia. Kira-kira walinya untuk bisa memahami kemauan orang yang datang ini butuh penerjemah enggak? Butuh ya. Baik. Nah, hal yang sangat aneh ketika orang yang dianggap wali ini sudah meninggal dunia ya, orang yang datang berbondong-bondong dari berbagai daerah itu ya, dan datangi kuburannya kemudian mengucapkan doa dengan bahasa-bahasa mereka ya kan ya, dianggap oleh mereka bahwa walinya itu bisa memahami ya, bisa memahami apa yang mereka maukan tanpa harus penerjemah. Kan aneh, ketika hidup butuh penerjemah, ketika sudah meninggal dunia langsung otomatis bisa paham. Ya, sementara yang namanya mayit mendengar saja tidak, apalagi bisa apa? Bisa memahami, orang mendengar saja belum tentu bisa memahami, apalagi tidak mendengar. Oleh karena itu ya, pada apa yang mereka yakini tentang keadaan mayit yang menurut mereka bisa mendengar walaupun dengan bahasa apapun ya, di sini terdapat bentuk penyerupaan ya, atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam al-asma was sifat. Ya, dianggap bahwa mereka bisa mendengar sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala mendengar bahasa apapun dan memahami bahasa apapun. Oleh karenanya bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri sebagai afdalul khalq alal itlaq, ya, manusia yang atau makhluk yang paling mulia secara mutlak, ya, dalam hadis haud yang sudah kita lewati, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapati sebagian orang yang ciri-cirinya dari umat beliau, ya, ada cahaya putih pada anggota-anggota wudunya, namun ternyata diusir, ya, padahal beliau menyatakan, ya Rabbi ummati ummati. Ayo jangan mainan center. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu, ya, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ini afdalul khalq. Ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti tentang apa yang terjadi, ya, di kehidupan dunia ini. Apalagi tentunya selainnya. Maka sekali lagi termasuk di antara kebodohan orang-orang yang berbuat kesyirikan, bagaimana mereka meyakini wali-wali mereka, ya, mampu mendengar doa-doa mereka. Ya, sebagaimana ya ketika masih hidup, bahkan ya lebih hebat lagi dibandingkan ketika masih hidup karena tidak butuh penerjemah. Kemudian dalam riwayat Hanad ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan wa ya'tihi malakan, dan dua dari malaikat Allah Subhanahu wa taala mendatangi mayit tersebut. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan namanya Munkar dan Nakir. Fa yujlisanihi, di mana keduanya menundukkan si mayit tadi. Ya, dan diingat kembali bahwa apa yang terjadi di alam barzah adalah perkara, ya, perkara gaib, ya, di luar dari jangkauan apa-apa yang bisa diketahui oleh manusia. Tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali jalan wahyu. Fayaqulani lahu. Kemudian setelah malaikat-malaikat tadi menundukkan mayit tadi, keduanya berkata kepada si mayit tadi, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Maka si mayit tadi menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu. Kemudian keduanya bertanya lagi, ma dinuka? Apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Maka dijawab oleh mayit tadi bahwa agamaku adalah Islam. Kemudian fayaqulani lahu. Kemudian keduanya bertanya lagi, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Siapa, ya, lelaki yang diutus di tengah kalian? Qala fayaqulu, ya, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badia, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani, keduanya bertanya lagi, wa ma yadrika, ya, bagaimana engkau bisa mengetahuinya? Fayaqul, maka si mayit tadi menjawab, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, fa amantu bih, dan aku pun beriman dengannya, wa saddaqtu, dan aku pun membenarkannya. Kemudian Dari sini sebagian ahli ilmu termasuk di antaranya Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau menyebutkan tentang beberapa golongan manusia yang dikecualikan dari fitnatul qabr. Ya, dari fitnatul qabr, dari pertanyaan di alam kubur. Di antara yang disebutkan oleh beliau adalah al-anbiya, ya, para nabi. Ya. Kenapa mereka dikecualikan? Dikarenakan merekalah yang dijadikan salah satu di antara yang akan ditanyakan kepada mayit. Sebagaimana dalam hadis ini. Kemudian zada fi hadis Jaririn. Dalam hadis yang diriwayatkan Jarir, di sana ada tambahan lafaz fadzalika qaulullah ta'ala, maka yang demikian itu, yakni ketika si mayit tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi dengan benar, itulah ya apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala kokohkan mereka ya dalam menghadapi berbagai ujian, fitnah ya, di mana fitnah-fitnah yang ada merupakan saringan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk membedakan antara orang-orang yang jujur ya dalam ucapan kami berimannya dengan yang dusta. Fitnah akan terus ya bergulir untuk menyaring hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hingga hamba yang beriman yang jujur dalam keimanannya tersebut ya menutup ya kehidupannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini kekokohan yang Allah berikan di kehidupan dunia. Kemudian wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat, yakni ketika ditanya oleh dua malaikat tadi ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang soal malakain. Kemudian disebutkan ya, summa ittafaqo. Kemudian ittafaqo, yakni riwayat selanjutnya sesuai antara riwayat Jarir dengan riwayat Hannad. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fayunadi munadin minas sama. Nah, ketika itu ya seorang penyeru dari langit menyeru, an qad sadaqa abdi, bahasanya hambaku telah jujur. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah untuknya permadani dari jannah. Wa'albisuhu minal jannah, dan berikan padanya pakaian dari jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu ilal jannah, ya, menuju jannah. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Suara apa ya? Pemadam. Maka datanglah kepada si mayit tersebut ya, di alam barzahnya, alam kuburnya, min rauhiha wa tibiha, ya, dari ketentraman, ya, al-jannah ataupun kenikmatan, ya, dari jannah, wa tibiha, dan aroma harumnya jannah. Qala wa yuftahu lahu fiha madda basarihi. Dan dikatakan, ya, dan selanjutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibukakan untuknya, ya, di alam, ya, barzahnya tersebut, madda basarihi, yakni sejauh mata memandangnya dia bisa melihat ke jannah tersebut. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, di alam barzakh, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai negeri, ya, untuk memberikan balasan kepada, ya, manusia atas amalan mereka. Baik mereka yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya kenikmatan kubur, kenikmatan barzakh, demikian pula sebaliknya. Kemudian qala wa innal kafira, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal kafira, adapun seorang yang kafir, fa dzakara mautahu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kematiannya. Qala, beliau selanjutnya menyatakan, wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, ruh orang kafir tadi dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan. Jadi setelah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, disebutkan bagaimana perjalanan ruh orang kafir tersebut ketika malaikat yang membawanya, ya, meminta untuk dibukakan pintu langit, maka tidak diizinkan, ya, untuk ruh orang kafir tersebut melewati pintu langit, sehingga dikembalikan, ya. Kemudian ketika sudah, ya, disatukan dengan jasadnya, yang dalam hadis ini, wa ya'tihi malakan, maka datanglah, ya, kepada mayit tadi dua malaikat, fayujlisanihi, kemudian mendudukannya, fayakulani lahu, dan keduanya bertanya, man rabbuka, siapa rabbu, fayakulu ha ha la adri, dia hanya bisa menjawab ha ha, saya tidak tahu. Gambaran ini gambaran tentang seorang yang seakan dia mengingat-ingat sesuatu namun tidak kunjung muncul, ya, dalam ingatannya apa yang, ya, ditanyakan tadi, yang dia pernah mengetahui jawabannya. Dan ini kondisi yang sangat sangat menyedihkan, karena orang kalau istilahnya blas, tidak tahu sama sekali, ini lebih ringan, ya, orang kalau sudah pernah tahu, ya, namun lupa, ya, itu lebih menyedihkan. Kemudian fayakulani lahu ma dinuka, fayakulu ha ha la adri. Jadi jawabannya juga semisal, saya tidak tahu. Fayaqulani, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang telah diutus di tengah kalian? Fayaqulu ha ha la adri. Dia pun menjawab dengan jawaban semisal, saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama. Maka di saat itu seorang penyeru dari langit menyeru, an kadzaba, bahasanya dia telah berdusta. Ya. Fa'afrisuhu minan nar, maka, ya, bentangkan untuknya alas dari neraka. Wa'albisuhu minan nar, dan berikan untuknya pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pula untuknya pintu menuju neraka. Qala fayatihi min harriha wassamumiha, maka mendatangi atau datang kepada si mayit tadi dari panasnya neraka serta angin neraka yang demikian panas membara. Ya, angin samum di dunia saja, ya, itu yang diantara menjadi sebab matangnya buah korma. Nah itu luar biasa panasnya. Tekan itu kalau di daerah kita meskipun mungkin korma itu bisa berbuah, ya, namun tidak bisa sampai matang seperti itu karena tidak ada angin samumnya itu. Baik, apalagi tentunya angin samumnya neraka waliyadzubillah. Kemudian qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudayyaku alaihi qabruh, dan disempitkan ya kuburannya untuk si mayit tadi, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, hingga betul-betul ya tulang-tulang iganya dengan tulang punggungnya berselisihan, disempitkan ya sampai menjadikan keadaan ya tulang rusuk ya dengan tulang punggungnya berselisihan. Zada fi hadits Jarir, ya, datang pada dalam hadis Jarir, summa yuqayyadu lahu a'ma a'ma abkamu ma'ahu mirzabatun min hadidin law duriba biha jabalun la sara turaba. Kemudian dikuasakan kepada si mayit ini a'ma, ini yakni seorang malaikat yang dalam keadaan buta, abkam, bisu, bersamanya mirzabatun min hadid, yakni pemukul dari besi, ya pemukul yang besar yang terbuat dari besi. Lau duriba biha jabalun, yang seandainya sebuah gunung dipukul dengan pemukul tersebut, la sara turaba, niscaya gunung itu akan menjadi debu. Ya, menunjukkan dahsyatnya ya pukulan tersebut. Qala fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa thaqalaini fayasiru turaba. Maka malaikat tadi memukul si mayit tadi dengan mirzabah tadi, dengan pemukul tadi, dengan satu kali pukulan yang jeritan dari si mayit tersebut ketika mendapat pukulan itu didengar oleh makhluk-makhluk ma bainal masyriqi wal maghrib, yang ada di antara belahan timur hingga belahan barat bumi, illa saqalain, kecuali bangsa manusia dan bangsa jin. Fayasiru turaba, dengan pukulan tersebut si mayit tadi menjadi debu. Qala summa tu'adu fihi ruh, kemudian setelah itu dikembalikan kembali ruhnya kepada si mayit tersebut. Taib, ya, ini ya, gambaran tentang bagaimana yakni azab kubur yang didapatkan oleh seorang yang kafir yang demikian mengerikan, ya, yang seandainya hal yang demikian didengar oleh manusia, sekali lagi hal yang menjadikan mereka tidak akan berani untuk bisa yakni menguburkan sebagian dari jenazah saudara mereka, dan terlebih tentunya yang dekat dengan pekuburan tidak akan bisa merasakan kenyamanan hidup, ya, ketika ya diperdengarkan ya kepadanya tentang jeritan-jeritan orang-orang yang mendapatkan siksa kubur. Oleh karena itu, sekali lagi permasalahan azab kubur, permasalahan ghaibiyah yang tidak ada yang mengimaninya kecuali orang-orang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin bertambah ilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.